Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa arsalallahu mubashirina wa mundhirin liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Baiklah para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita hari demi hari selalu ingin merenungkan, berupaya supaya kita dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala dari ayat-ayat suci Al-Qur'an. Masuklah kita ayat 108 dari surah An-Nahl. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaikal ladzina tab'allahu 'ala qulubihim wa sam'ihim wa absarihim wa ulaika humul ghafilun. Artinya, mereka lah adalah orang-orang yang hati pendengaran dan penglihatannya telah dikunci mati oleh Allah, dan mereka itulah orang-orang yang lalai. Ayat ini adalah menegaskan sangat keras sekali kepada orang-orang yang lalai terhadap perintah Allah dan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Maka di sini Allah memberikan sebuah ancaman, yang mana ancaman itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yang membuat manusia itu tidak dapat lagi keimanannya yang sudah di luar, tidak akan dapat masuk lagi, dan kekufuran mereka yang sudah di dalam tidak akan dapat keluar lagi, disebabkan toba Allahu ala qulubihim. Allah telah mengunci hati-hati mereka, pendengaran mereka, penglihatan mereka seluruhnya. Mereka tidak dapat menalarkan lagi firman-firman Allah ke dalam jiwa mereka, ke dalam hati mereka, ke dalam pendengaran mereka, dan ke dalam penglihatan mereka. Maka orang itu digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang ghafilun, orang-orang yang lalai. Lalai dalam arti kata tanda kutip di sini, orang yang telah dikunci Allah Subhanahu wa taala hati mereka, pendengaran mereka, dan penglihatan mereka. Disebabkan apa? Disebabkan sangat terkait dengan ayat yang sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika bi annahu mustahabbul hayatad dunya 'alal akhirah." Inilah gejala yang pertama dan yang utama sekali, yaitu disebabkan mereka-mereka itu, kata Allah, sangat mencintai kehidupan dunia daripada akhirat, sehingga dengan sangat mencintai itu lupa akan kehidupan akhirat. Orang-orang inilah akan diseret nanti di api neraka. Bahwasanya mazhab mereka itu adalah azab sangat pedih, disebabkan kita sudah mengetahui bagaimana Allah menegaskan dan mengingatkan orang-orang tersebut di dunia dengan firman Allah, yaitu Allah telah mengunci hati mereka, yang mana bila sudah dikunci oleh Allah hati mereka, keimanan mereka yang di luar tidak akan dapat masuk lagi, kata Allah, dan hati dan kekufuran mereka yang ingin mereka keluarkan itu tidak akan mungkin lagi keluar. Maka ini adalah satu hal yang sangat mengerikan di dalam kehidupan kita ini. Apabila keimanan kita sudah tidak berguna lagi, disebabkan oleh kekufuran, disebabkan oleh orang-orang mencintai dunia daripada akhiratnya, sehingga mereka betul-betul lupa dan digolongkan Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang sangat lalai dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun perbedaan tentang arti toba'a di sini, kalau seandainya itu dilakukan oleh manusia, maka hal itu adalah bisa akan dilakukan manusia. Ini akan bisa jadi akan terbuka kembali disebabkan oleh manusia. Artinya menutup sesuatu yang penting seperti surat rahasia misalnya dengan lem yang kuat untuk meyakinkan bahwa ia telah tertutup. Tapi ternyata ada orang yang dapat mengakali untuk membuka surat tersebut dengan arti kata dia memakai alat sehingga tidak ketahuan bahwasanya itu dapat dibukanya. Ini adalah perumpamaan arti menutup, perbedaannya dengan menutup. Apabila menutup perkataan ini apabila dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dengan ayat ini kita melihat kalau sudah dikunci mati oleh Allah, hatinya tertutup, maka satu orang pun tidak dapat untuk membukanya, bahkan dirinya. Tetapi mungkin nanti ada solusinya, yaitu mungkin dengan cara bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin disitulah akan mendapatkan solusinya. Tapi itu betul-betul akan dimaknai apakah makna tobatnya itu betul sungguh-sungguh atau tidak. Kalau tidak, itu tidak akan dapat keluar dari cap yang sudah distempel oleh Allah Subhanahu wa taala hatinya, sehingga tidak dapat terbuka lagi. Di sini sudah ada narasumber kita, yaitu Dr. Zainal Arifin. Kami persilahkan. Terima kasih Ustaz Fajrul Haq. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah, kata ulaika dalam ayat 108 surah An-Nahl ini dapat menunjuk kepada ayat-ayat terdahulu. Kalau kita lihat dari ayat 106, maka ini ditujukan kepada kaum muslimin yang kafir setelah beriman. Mangkafaro ba'da imanihi, atau bahasa lainnya disebut dengan orang yang murtad dari Islam. Ulaika kedua dapat dilihat juga dari ayat 107, allazina istahabbul hayatad dunya 'alal akhirah, yang cinta dunia atas akhirat. Manusia yang cinta dunia atas akhirat ini dapat dikategorikan menjadi dua kelompok. Yang pertama yaitu kaum kafir, kharijul millah, sebagaimana ditutup dari ayat 107, wa annallaha la yahdil qaumal kafirin, atau juga orang Islam, muslim yang kufur terhadap nikmat Islam itu sendiri atau nikmat yang telah diberikan Allah. Jadi ulaika dapat dikategorikan kepada tiga golongan: murtad, kafir, dan muslim yang kufur nikmat. Apa konsekuensi dari tiga golongan ini? Toba Allah wa ala kulubihim. Sebagaimana Ustaz Fajrul tadi telah menerangkan, ditutup mati hatinya. Kenapa hati terlebih dahulu? Karena kalau hati telah ditutup, maka pendengaran dan penglihatan tidak berfungsi. Kalau sudah tidak suka, apapun yang baik menjadi tidak enak. Maka di sini selalu hati yang pertama kali ditutup. Untuk itu kita sering mengajarkan kepada anak-anak kita, anak didik kita di sekolah atau di universitas, lakukanlah yang baik, dengarkan, lihat, dan coba. Jangan serta-merta mengatakan saya tidak mau, saya tidak suka, saya tidak mampu, saya tidak bisa. Karena apa? Karena kalau sudah hati mengatakan saya tidak mau, saya tidak mampu, saya tidak bisa, saya tidak kuasa, benar-benarlah hal itu pun menjadi susah. Tapi kalau sudah dilihat, didengar, dicoba, diusahakan, maka yang berat akan menjadi ringan. Untuk itu Allah menutup hati dahulu. Karena apa? Kalau sudah hati tertutup, mata dan telinga pun tidak berfungsi. Pembahasan yang menarik lainnya dari ayat 108, wa ulaika humul ghafilun. Orang murtad, kafir, dan muslim yang asli tadi digambarkan Allah sebagai orang-orang yang lalai. Kenapa digambarkan sebagai orang yang lalai? Karena dia sudah tidak tahu lagi visi misi dia dalam kehidupan ini. Dia tidak tahu lagi tujuan hidup ini apa. Dia sudah istahabul hayati dunya alal akhirah. Istahabul hayata dunya alal akhirah. Lebih mencintai dunia dari akhirat. Ini kan wajar kalau Allah menggambarkannya, mengidentifikasikannya, mengklasifikasikannya sebagai orang yang lalai. Kenapa? Karena dia telah merubah alur dari akhirat sebagai tujuan dan dunia sebagai sarana menjadi dunia sebagai tujuan dan akhirat sebagai sarana. Dia lalai, dia lupa, dia tidak tahu bahwa sebenarnya tujuan hidupnya adalah mencapai kesuksesan di akhirat hingga dunia pun dia raih. Bukan mencapai kesuksesan dunia sehingga akhirat pun tergadaikan. Inilah gambar yang diberikan Allah, yang diminta kita sebagai umat yang beragama, umat Islam, untuk mengenal pasti visi dan misi kita, agar hidup yang sekali ini tidak terbuai dan terlenakan oleh glamor kehidupan dunia yang fata morgana dan sementara ini. Iya, hal yang sangat menarik lagi bahwasanya apakah dapat berkumpul hal yastati'u ayajtami'a fi qalbin wahid, dalam satu hati, hubbud dunya wa hubbullah atau wa hubbul akhirah. Itu tidak akan bisa kita masukkan, tidak akan dapat kita memiliki manusia itu dalam satu hati. Maka bagaimana kita dapat menyatukannya ini? Tentunya kalau kita yakini dunia ini adalah jalan menuju akhirat. Jadi jangan dipisahkan antara dunia dan akhirat. Insya Allah itu akan dapat bersatu. Jadi apapun yang kita kerjakan di dunia ini semata-mata untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga nilai ibadahnya, nilai ketaatannya itu adalah amat sangat tinggi. Kalau bisa kita meluruskan dan mengarahkan hati kita itu terus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau manusia, ada yang manusia ingin memisahkan dunia ya dunia, akhirat ya akhirat, itu tidak akan bisa di dalam hati itu dimasukkan hal, mesti ada yang kalah. Ternyata di dalam Al-Quran ini diberitahukan kepada kita hal yang kalah itu adalah hal akhirat. Kenapa? Karena manusia tidak mampu menjalankan hal itu karena pengaruh akhirat, pengaruh dunia itu adalah juga sangat tinggi. Tapi bagi orang yang beriman kepada Allah, pengaruh akhirat itu akan lebih tinggi. Maka segala sesuatu tentunya ia akan arahkan kepada akhirat, supaya mendapatkan pahala di dunia ini, sehingga mendapatkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti pada hari kiamat kelak nanti. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Saya Fazrul Haq bersama Ustaz Zainal Arifin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.